Mitra bisnis, belum lama ini, pemerintah memusnahkan 12,5 ton daging terenggiling dan hampir 100 kilo sisiknya yang disita pemerintah karena ilegal. Daging terenggiling dan sisiknya memiliki khasiat pengobatan dengan nilai jual tinggi yang banyak dicari orang. Sebelumnya juga pemerintah pernah memusnahkan secara besar-besaran impor ilegal seperti alkohol dan bawang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda? Saya pikir memang sebaiknya barang ilegal itu ya dimusnahkan. Kan? Tetapi yang paling penting, ini kan dua hal. Ada barang yang impor dengan ada barang yang seperti barang-barang yang katakanlah terenggiling yang sebenarnya saya tidak tahu apa terenggiling termasuk kategori dilindungi atau tidak. Tapi kalau dilindungi, lantas ini kan ada masalah law enforcement. Di mana ada tindakan kriminal yang mengambil barang hidup yang dilindungi. Nah, itu kan ada satu harus penindakan saja. Jadi bukan cuma pemusnahan barangnya. Karena memang binatangnya kan sudah mati. Kalau hidup ya dilepaskan lagi kan. Tapi karena sudah mati, jadi ya tentunya ya supaya memang ada efek jera, memang sebaiknya kan lantas dimusnahkan. Demikian juga barang-barang yang menyangkut terenggiling, semestinya lantas kan law enforcement pada waktu mereka mau menangkap. Jadi memang mesti ada sesuatu yang tindakan yang betul ekstra untuk mengatasi ini. Tetapi untuk barang impor yang lain, memang kalau saya sependapat juga ya itu dimusnahkan. Sebab kalau barang-barang ini yang masuk ilegal itu kan nanti menjadi distorsi pasar. Jadi oleh karena itu kalau ketangkap memang dari dulu yang menurut saya tahu yaitu pemusnahan kan. Tapi memang itu ya bisa diperdebatkan. Ada yang mengatakan ya kita lelang saja. Tetapi kalau lelang lantas dijual murah ini kan mengganggu. Barang-barang yang masuk tidak melalui sistem bea cukai kita kan tidak secara fair masuk dengan katakanlah bisa mengganggu produk-produk dalam negeri. Jadi dua hal yang agak berbeda juga ini kan. Lalu Pak, ada pendapat yang mengatakan, apakah tidak lebih baik jika barang ilegal yang memiliki nilai jual tinggi itu dilelang untuk bisa dipakai lagi? Ini bukan soal mahal atau tidak, tapi sistemnya kan. Karena ini ilegal ya memang harus dimusnahkan. Tetapi gini, kalau daging terenggiling saya tidak tahu sejauh mana ketentuan kita dia tidak bisa diekspor karena memang dilindungi atau tidak. Ini bisa juga tuh barang dilindungi kan. Nah, kalau dilindungi harus ada juga penindakan bukan terhadap barangnya, tetapi orang yang melakukan harus ada penindakan hukum. Jadi dua faktor, di samping barangnya dimusnahkan, ya orangnya juga dituntut kan. Tetapi barang impor ini memang walaupun mahal itu ya apa boleh buat. Memang supaya betul. Karena kalau tidak menjadi distorsi. So kalau dilelang itu kan pasti harga kan lebih murah jadinya. Tidak harga seperti barang yang bersaing dan itu akan mengganggu situasi pasar. Oleh karena itu memang hal-hal begini ini kan pengecualian. Jadi tidak menjadi suatu hal yang akan menjadi suatu hal yang normal. Ini kan hal tidak normal. Karena memang pada dasarnya nyeludup tidak diperbolehkan. Baik ekspor maupun impor. Harus dilihat dari segi itulah ya. Ini kan melanggar sistem, menabrak sistem. Ekspor maupun impor ilegal. Nah seperti saya bilang tadi, impor ilegal ini mengganggu kestabilan kan. Kestabilan ekonomi di dalam negeri. Katakanlah dia nyeludup tekstil atau elektronik. Dengan tidak membayar biaya masuk pajak dan lain-lain. Pasti dia kan akan jual lebih murah daripada pabrik yang ada di dalam negeri kan. Jadi kalau ini pun diloloskan dengan kondisi barang seperti itu kan membuat distorsi buat komoditas yang sama di dalam negeri. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit. Saya Wendy Lim.